بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. حاضرين حاضرات جماعه kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi siang hari ini Allah pertemukan kita di Masjidil A'raf ini, dan pada kali ini saya ingin mengangkat tema yang berkenaan dengan bulan Rajab, ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dan kita langsung saja melihat satu hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini bisa ditemukan di kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. An Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Dharr رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Jadi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. Jadi kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atap rumahku dibuka. Saat itu aku ada di Mekah. Jadi Nabi sedang di Mekah dalam rumah. Kemudian atap rumahnya dibuka. Dibuka oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dan membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan air zam-zam. Kemudian didatangkan satu bejana yang terbuat dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman, lalu dituangkan ke dalam dadaku, kemudian ditutupnya kembali. Jadi malaikat Jibril alaihissalam lebih canggih dari dokter modern, ya. Kalau dokter modern tidak mungkin bisa melakukan itu tanpa bantuan PLN. Kalau mati lampu udah nggak bisa dah, ya kan? Karena perlu alat-alat yang canggih. Sedangkan malaikat Jibril alaihissalam sebagai panglima para malaikat diberikan izin khusus dari Allah Taala untuk melakukan operasi bedah kepada dada Nabi Muhammad SAW tanpa menggunakan alat-alat yang kita kenal sekarang. Kemudian setelah proses bedah itu, Malaikat Jibril alaihi salam memegang tanganku, lalu aku dinaikkannya ke langit. Terus apa yang terjadi? Falamma ji'tu ila sama'id dunya, qala Jibrilu li khazinis sama' iftah. Qala man hadha? Qala hadha Jibril. Qala hal ma'aka ahadun? Qala na'am, ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faqala ursila ilaihi? Qala na'am. Jadi selanjutnya setelah tangan Nabi SAW digenggam oleh Jibril alaihissalam, kemudian dinaikkan ke langit, ketika aku mendatangi langit dunia, Jibril alaihissalam berkata kepada khazinis sama. Khazinis sama artinya penjaga langit. Jadi di langit itu ada penjaganya. Dan Jibril berkata, iftah, bukalah. Jadi maksudnya minta dibukakan pintu langit, langit dunia. Maka si penjaga langit bertanya, man anta, siapa ini? Ia menjawab, aku Jibril. Kemudian penjaga langit bertanya lagi, apakah engkau bersama seseorang? Ia menjawab, iya, aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjaga langit bertanya, apakah telah diutus kepadanya? Maka Jibril alaihi salam menjawab, iya, na'am. Selanjutnya apa yang terjadi? Falamma fataha alawna as-samaa'a ad-dunya fa idza rajulun qa'idun 'ala yaminihi aswidatun wa 'ala yasarihi aswidatun idza nadhara qibala yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala yasarihi baka fa qala marhaban bin nabiy as-salih wal ibn as-salih. Qultu li Jibril, man hadha? Qala hadha Adam alaihi salam. Wa hadhihi al-aswidatu 'an yaminihi wa shimalihi nasamu banih. Fa ahlul yamini minhum ahlul jannah. Wal aswidatu allati 'an shimalihi ahlun nar. Fa idza nadhara 'an yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala shimalihi baka hatta 'araja bi ila as-sama'i ath-thaniyah. Artinya, jadi setelah dibukakan langit dunia itu, kami pun naik ke langit dunia. Ternyata di sana ada seorang lelaki sedang duduk. Di sebelah kiri dan kanannya ada kelompok orang dalam jumlah yang besar. Bila lelaki itu melihat ke arah kanannya, ia tertawa. Dan bila ia melihat ke arah kirinya, ia menangis. Maka laki-laki itu berkata, marhaban, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, siapa ini? Maka Jibril menjawab, ini adalah Adam alaihi salam. Jadi ayahnya kita bersama, ya, Abul Bashar, ayahnya kemanusiaan. Sedangkan kelompok yang ada di samping kanan dan kirinya adalah ruh anak keturunannya. Kelompok yang ada di sebelah kanan, Ahlul Jannah, adalah penghuni syurga. Sedangkan kelompok di sebelah kiri, Ahlul Nar, penghuni neraka. Maka bila mana Adam AS melihat ke arah kanan, ia tertawa. Dhahika. Namun bila mana ia melihat ke kirinya, ia menangis. Baka. Ya. Akhirnya aku dinaikkan ke langit kedua. Ya, kita lanjutkan hadis panjang ini. Faqala li khazinha iftah. Faqala lahu khazinha mithla ma qala al-awwal fa fataha. Qala ana Anasun fa dzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim shalawatullahi alaihim wa lam yuthbit kaifa manaziluhum ghairu annahu dzakara annahu wajada Adam fis samai dunya wa Ibrahim fis samai sadisah. Jadi kita lanjutkan. Akhirnya aku dinaikkan ke langit kedua. Lalu ia Jibril berkata kepada penjaganya, bukalah. Maka penjaga langit ini mengatakan kepadanya sama seperti yang dikatakan oleh penjaga langit pertama. Jadi ditanya dulu, siapa? Dijawab, saya Jibril. Apakah engkau bersama seseorang? Iya, saya bersama Muhammad SAW. Ya, apakah ia diutus? Gitu. Maka dijawab, iya. Jadi, lalu langit dibukakan. Kemudian Anas radhiyallahu an, Anas ini yang meriwayatkan hadis panjang ini, berkata, lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa beliau menemukan di langit ada Adam alaihissalam, Idris, Musa, Isa dan Ibrahim salawatullahi alaih. Namun Nabi SAW tidak menyebutkan tempat mereka masing-masing, selain ia katakan bahwa beliau bertemu Adam alaihissalam di langit pertama, sedangkan Ibrahim di langit ke-6. Gitu. Jadi pembahasan tentang nabi-nabi itu ada di langit keberapa-keberapa itu di hadis yang lain. Tapi di hadis ini kebetulan pembahasannya ijmali, ya, secara umum saja. Bahwa berjumpa dengan nabi-nabi sebagai berikut tadi. Adapun posisinya tidak dirinci kecuali bahwa Nabi Adam alaihissalam dijumpai pada langit yang paling awal. Sedangkan langit yang terakhir dijumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, kita teruskan. Qala Anasin radhiyallahu an, falamma marra Jibrilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris, qala marhaban bin Nabi salih wal akhi salih. Faqultu man hadha? Qala hadha Idris. Thumma marartu bi Musa فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس wa Abu Habbah al-Ansari kana yaqulani qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma urija bi hatta zahartu li mustawa asma'u fihi sharif al-aqlam. Jadi selanjutnya dijelaskan oleh Anas radhiyallahu an, ketika Jibril alaihi salam dengan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Idris alaihi salam, maka Idris berkata, selamat datang Nabi yang saleh dan al-akhus saleh, saudara yang saleh. Jadi waktu ketemu dengan Adam alaihi salam dikatakan marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh, selamat datang kepada Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Tapi ketika ketemu Idris dikatakan selamat datang kepada Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Maka aku, Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa ini? Jibril menjawab, ini adalah Idris. Kemudian aku melewati Musa, dan ia pun berkata, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Aku bertanya, siapa ini? Jibril menjawab, ini adalah Musa. Kemudian aku melewati Isa, maka ia berkata, selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Aku bertanya, siapakah ini? Jibril menjawab, ini adalah Isa. Kemudian aku melewati Ibrahim, dan ia berkata, marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Jadi yang ucapannya mirip, yang paling awal Adam alaihissalam sama yang paling mentok, ya, paling atas Ibrahim alaihissalam, ucapan selamatnya marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Karena memang Nabi Muhammad SAW juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Syihab berkata, Ibnu Hazm menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Abbas dan Abu Habbah Al-Ansari mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian aku dinaikkan hingga sampai kepada suatu tempat, suatu tingkatan, suatu mustawa di mana aku mendengar suara goresan pena. Gitu. Goresan pena itu adalah goresan pena penulisan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi penulisan daftar firman Allah, itu goresan pena. Ibnu Hazm dan Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, maka Allah Ta'ala memfardukan atas umatku 50 kali sholat. Gitu. Jadi pertama kali Nabi SAW itu menerima perintah kewajiban 50 kali sholat. Sehari semalam. Gitu. Selanjutnya, aku pun kembali. Maksudnya kembali meninggalkan tempat tertinggi di mana Nabi SAW berjumpa langsung dengan Allah Ta'ala. Jadi melewati langit demi langit, hingga akhirnya aku melewati Musa alaihissalam. Maka Musa alaihissalam bertanya, apakah yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepadamu atas umatmu? Aku menjawab, Allah mewajibkan untuk melakukan sholat 50 kali. Musa alaihissalam berkata, kembalilah menghadap Rabbmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam percaya, kalau Nabi Muhammad SAW disuruh 50 kali mah sanggup. Tetapi umatnya diragukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa alaihissalam meragukannya? Karena pengalaman. Nabi Musa alaihi salam itu berhadapan dengan suatu kaum Bani Israel yang bengalnya na'udzubillah. Gitu. Dia membayangkan kalau dia dapat perintah 50 kali suruh nyampein ke Bani Israel mah enggak bakal mau lah gitu. Ya. Sehingga pengalamannya dia bagi dengan saudara sesama nabinya, Nabi Muhammad SAW, dengan mengatakan, "Sudahlah, minta keringananlah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya umatmu tak akan sanggup melakukan hal itu." Aku pun kembali dan dikurangi setengahnya, ya. Jadi 25. Aku datangi Nabi Musa alaihissalam dan dia berkata, telah dikurangi sebagiannya. Dan aku berkata, telah dikurangi sebagiannya. Musa alaihissalam berkata, kembalilah menghadap Rabbmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Jadi sudah dipotong jadi 25. Tetapi Nabi Musa alaihissalam menyarankan supaya tetap minta keringanan. Aku pun kembali dan dikurangi sebagiannya lagi. Lalu aku mendatangi Musa alaihissalam, namun dia berkata, kembalilah kepada Rabbmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Lalu aku kembali dan Allah berfirman, 5 kali itu sama dengan 50 kali dan tidak akan berubah perkataan ketetapanku. Gitu. Jadi ketika sudah sampai kepada angka 5, Allah Ta'ala memberikan catatan, 5 kali itu sama dengan 50 kali sholat sehari semalam. Dan ini sudah tidak akan berubah perkataan atau ketetapanku. Maka aku kembali kepada Musa alaihissalam dan ia berkata, kembalilah menghadap kepada Rabbmu. Jadi Musa alaihissalam tetap minta supaya Nabi Muhammad SAW sebaiknya meminta keringanan. Gitu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya? Aku telah merasa malu terhadap Tuhanku. Ya, jadi nas aslinya itu dikatakan di sini. Fakultu istahyaitu min Rabbi. Istahyaitu, haya itu malu, ya. Aku sudah merasa malu kepada Rabbku, andaikan aku harus minta keringanan lagi, gitu. Menurut penulis kitab Fathul Bari ini, ya, Imam Al-Asqalani, beliau mengatakan proses dikuranginya itu, jumlah rakaat itu, setelah yang pertama kali dikurangi jadi separuh, jadi 25, ya kan, itu selanjutnya pengurangan itu per lima jumlah sholat. Jadi dari 25 ke 20, 20 ke 15, 15 ke 10, 10 ke 5, gitu. Makanya kata Imam Al-Asqalani, wajar kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku malu kepada Rabbku. Kenapa? Karena selamanya dikuranginya 55. Kalau seandainya minta lagi keringanan, sama saja minta supaya gak usah sholat, kan gitu. Ya kan? Karena habis dari 5, ya dipotong 5 terus kan, ya udah 5 sisanya. Minta keringanan lagi, akhirnya habis. Gak ada kewajiban sholat. Jadi Nabi menjawab seperti itu, aku telah merasa malu terhadap Rabbku. Lalu aku pun dibawa hingga sampai ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warni, aku tidak tahu apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga, ternyata di dalamnya terdapat kalung mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Jadi tuman talaqabi hatta antahabi ila sidratil muntaha. Jadi sidratil muntaha ini sebuah pohon yang sangat lebat dan sangat apa namanya, sangat rindang, sangat adem gitu, ya kan? Yang adanya di syurga. Gitu. Pohon ini, ya. Wa ghasyaha alwanun la adri mahya. Thumma udkhiltul jannata fa idza fiha hadailu al-lu'lu'i wa idza turabuha al-misk. Jadi aku dibawa hingga sampai ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warni yang aku tidak tahu apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga. Ternyata di dalamnya terdapat kalung mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, begitulah riwayat sahih Imam Bukhari mengenai difardukannya sholat lima waktu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Khususnya Mi'rajnya ya. Karena hadis ini tidak membahas perjalanan Nabi SAW min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini hadis agak sedikit disingkat gitu. Jadi langsung Nabi dibawa oleh Jibril ke langit. Nah, menurut pembahasan dalam buku ini juga dikatakan bahwa hadis mengenai diisrakannya Nabi Muhammad SAW pada malam yang sama itu dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ada di pembahasan hadis yang lain. Gitu. Jadi ini bukan berarti menafikan ya peristiwa Isra Mi'raj yang dari Mekah ke Baitul Maqdis, tetapi ini khusus tentang masalah ditetapkannya, diwajibkannya sholat lima waktu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Di antaranya pelajaran yang sangat penting adalah bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang menurut sebagian besar ulama ya, dikatakan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Walaupun ada sebagian yang mengatakan ini dalam keadaan mimpi. Gitu. Jadi ada beberapa kelompok pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jelas-jelas terjaga. Itu dalam keadaan terjaga. Gitu. Terus ada yang mengatakan yang sebahagian mengatakan terjaga ketika dari Masjidil Aqsa terus sampai bertemu Allah di langit tertinggi, ya kan? Itu dalam keadaan terjaga juga. Jadi terjaga baik yang pergi ke Masjidil Aqsa-nya maupun ila samanya. Tetapi ada yang mengatakan yang ke Masjidil Aqsa-nya terjaga tetapi yang sisanya itu mimpi. Nah, pendapat yang kuat, yang jumhur mengatakan bahwa kedua-duanya dalam keadaan terjaga. Dan sesungguhnya justru kalau kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami Isra Mi'raj tidak dalam keadaan terjaga, tapi hanya dalam mimpi, sudah barang tentu kaum musyrikin tidak akan sewot. Tapi yang bikin mereka sewot adalah bagaimana mungkin, gitu, ya kan? Jadi kalau dalam keadaan mimpi, mah mimpi mah bisa apa aja kan? Kita pun bisa mimpi macam-macam kan? Yang aneh-aneh juga bisa kita mimpi. Karena mimpi itu sesuatu yang sama sekali di luar dari konteks dunia ini. Tapi yang menjadi menarik kan karena Nabi Muhammad SAW itu bisa secara detail mengulangi kembali, meriwayatkan kembali apa yang dia alami pada malam hari itu. Tidak seperti orang bermimpi. Kita kalau bermimpi pagi hari, betapapun menyenangkannya mimpi itu, biasanya sebagian mimpi-mimpi itu juga agak blur gitu kan, agak kurang jelas gitu untuk menguraikannya. Tapi Nabi Muhammad SAW menguraikan ini semua dengan jelas. Gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita umat Islam dalam konteks peristiwa Isra Mi'raj ini harus memahaminya sebagai peristiwa yang sifatnya diterima dengan iman, ya. Tidak hanya diterima dengan akal, tapi harus diterima dengan iman. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang sifatnya tidak saja menembus dimensi ruang, tetapi juga menembus dimensi waktu. Karena buktinya Nabi Muhammad SAW diizinkan Allah Ta'ala berjumpa dengan Al-Anbiya wal-Mursalin alaihimussalam yang terdahulu. Yang mereka sudah lewat, tetapi Nabi diizinkan untuk berjumpa dengan mereka. Bahkan dalam riwayat yang berkenaan dengan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dikatakan di Masjidil Aqsa sebelum bertolak menuju ke langit, Nabi Muhammad SAW diizinkan menjadi imam sholat Al-Anbiya wal-Mursalin alaihimussalam. Ini jelas sebuah peristiwa yang bukan saja menembus dimensi ruang, tapi juga dimensi waktu. Bayangkan Nabi Muhammad SAW diizinkan Allah, dihimpunkan bersama-sama, berjumpa dengan para nabi yang sudah lewat masa hidupnya, dan bahkan memimpin sholat berjamaah mereka. Kalau ini kita terima sekedar dengan akal, nggak sampai akal kita. Ini harus kita terima dengan keimanan. Selanjutnya, yang kedua juga bukti bahwa dia menembus dimensi waktu, karena Nabi Adam AS diizinkan Allah Ta'ala melihat anak keturunannya yang sebagian menjadi penghuni jannah, sebagian menjadi penghuni nar. Padahal jannah wan nar itu sesuatu yang kelak nanti setelah yaumul qiyamah hadirnya. Tapi kenapa dia sudah bisa melihat? Karena diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk menembus dimensi ruang, dimensi waktu. Dan ini sebenarnya ada dalilnya dari Al-Quran. Jangankan Nabi Adam alaihi salam, bahkan setiap manusia, baik dia mukmin maupun kafir, setelah dia wafat di dalam alam kuburnya, Allah Ta'ala akan memperlihatkan di pagi dan petang hari cawang tempat tinggalnya di akhirat. Kalau dia jenazah orang beriman, maka pagi dan petang hari akan diperlihatkan al-jannah, syurga. Nas'alullaha minhum, mudah-mudahan kita masuk golongan tersebut. Tapi kalau dia orang kafir atau orang munafik, karena orang munafik hakikatnya sama dengan orang kafir, maka pagi dan petang akan diperlihatkan calon tempat tinggalnya, yaitu an-nar. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa jenazah orang beriman setelah dimakamkan, setelah diinterview oleh dua malaikat dan jawabannya semuanya benar, akan terdengar suara dari langit mengatakan, "Shadaqa 'abdi, hambaku telah membenarkan." Fafrishuhu minal jannah. Maka dibentangkanlah di depan dia syurga. Dibukakan sebuah pintu menuju ke syurga. Dia bisa merasakan aroma dan sejuknya syurga. Bahkan dipakaikan baju dari syurga. Dan dilapangkan makamnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seseorang dengan wajah yang menyenangkan, dengan pakaian yang bagus, dengan aroma yang semerbak, berkata kepada dia, "Absyir, bergembiralah engkau dengan hari penuh kebahagiaan yang dijanjikan untukmu ini." Maka jenazah mukmin ini heran dan bertanya, "Man anta, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan wajah yang menyenangkan." Maka dia menjawab, "Ana amaluka as-salih, akulah amal solehmu." Maka sisa umur di alam kubur, jenazah orang beriman hanya punya satu permintaan kepada Allah Ta'ala, "Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali." Ya Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat supaya aku bisa segera berkumpul kembali dengan keluargaku dan hartaku. Kenapa permintaannya supaya kiamat disegerakan? Karena pagi dan petang diperlihatkan calon tempat tinggal dia di akhirat nanti, yaitu syurga. Jadi kayak preview ya, trailer film gitu. Kan dikasih lihat gitu, ini tempat tinggal kamu nih di sini gitu. Tapi nanti di akhirat. Gitu. Nah dia nggak sadar kan? Gemes gitu kan, ingin masuk buru-buru kan? Penghalangnya apa? Kiamat. Makanya dia minta sama Allah supaya kiamat disegerakan. Adapun jenazah orang kafir, termasuk orang munafik, karena hakikatnya munafik sama dengan kafir, kata Nabi SAW, setelah dimakamkan, ditutup makamnya, didatangkanlah dua malaikat kepadanya, ditiupkan ruh ke dalam jasadnya kembali, dihidupkan, ditanya. Tanyanya sama, pertanyaannya sama dengan pertanyaan kepada kita orang beriman. Ada tiga, man rabbuka, madinuka, manabiyuka, mannabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Karena dia kafir, karena dia munafik, jawabannya, dan ini jawaban bukan dengan lisan ya, bukan dengan lisan, bukan dengan akal, tapi jawaban dengan hati. Jadi jawaban yang kita berikan kepada malaikat terhadap tiga pertanyaan mendasar ini akan dijawab dengan hati kita. Bagaimana hati kita sewaktu di dunia, begitulah hati kita akan menjawab di alam kubur. Kalau hati kita sewaktu di dunia mantap dengan Rabbi Allah, Tuhanku Allah, maka nanti ditanya man rabbuka, jawabannya juga Rabbi Allah. Kalau kita sewaktu di dunia mantap dengan dini al-Islam, agamaku Islam, maka niscaya nanti ditanya madinuka apa agamamu, jawabannya juga mantap, dini al-Islam, agamaku Islam. Karena hati selama ini sudah begitu sikapnya sewaktu di dunia. Mahadza rajul ladzi bu'itha fikum, siapakah lelaki yang telah diutus kepada engkau? Kalau selama ini kita senantiasa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, gitu, maka kita akan menjawab huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki itu adalah utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kafir, orang munafik nanti jawabannya beda. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ditanya tiga pertanyaan yang mendasar itu, jawabannya la adri, aku enggak tahu siapa Tuhanku. Aku enggak tahu apa agamaku. Aku enggak tahu siapa nabiku. Dalam hadis yang lain dikatakan, aku ketika ditanya, ini siapa? Ini Muhammad, ini siapa? Dia bilang, aku tidak tahu. Aku cuma tahu seperti yang dikatakan orang. Kalau kata CNN sih, dia orang gila perempuan. Gitu. Kalau kata media barat, Denmark, ya kan, dia adalah seorang teroris. Gitu, ya kan? Ya. Apa kata orang aja? Gitu. Dia menjawab sesuai dengan apa kata orang. Ditanya apa agama kamu, dia jawabnya, apa ya? Ya semua agama sama. Gitu. Ditanya siapa nabi kamu? Siapa ya? Kayaknya sih Mirza Ghulam Ahmad kayaknya gitu. Jadi semua jawaban itu, ya kan, akan direspon dengan suara dari langit yang mengatakan angkadaba, hambaku telah mendustakan. Fafrisyuhu minan nar, maka dibentangkan untuk dia neraka. Diperlihatkan sebuah pintu menuju ke neraka. Dia bisa merasakan aromanya, dia bisa merasakan panasnya neraka, dia bahkan dipakaikan baju dari neraka. Dan makamnya disempitkan sedemikian rupa sehingga hancurlah tulang belulangnya. Dalam hadis yang lain dikatakan dia berteriak kesakitan yang teriakannya bisa didengar oleh seluruh makhluk di alam ini illa thaqalain, kecuali dua, jin dan manusia tidak bisa mendengar. Alhamdulillah kita enggak bisa mendengar. Kalau kita bisa mendengar, pasti tidak akan ada perumahan di dekat tanah kusir, di dekat jeruk perut, di dekat karet. Enggak mungkin. Gitu. Nabi SAW pernah mengatakan, andaikan, ya kan, kalian bisa mendengar apa yang aku dengar dari suara jenazah-jenazah di alam kubur, katanya, niscaya tidak seorang pun di antara kalian akan mengurus jenazah saudaranya. Jadi saudara kalian rahimakumullah, setelah itu, apa yang terjadi? Datanglah seseorang yang wajahnya jelek, pakaiannya compang-camping, baju baunya busuk, kepada lelaki jenazah kafir ini, jenazah munafik ini, dan berkata, abshir, bergembiralah engkau dengan hari celaka yang dijanjikan untukmu. Maka dia bertanya, mana entah siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan wajah yang mengerikan. Maka dia menjawab, ana amaluka al-khabith, akulah amal burukmu, amal jahatmu. Maka sisa umur di alam kubur, di alam barzah, si jenazah kafir atau jenazah munafik ini hanya bisa berdoa dengan satu doa. Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rab, jangan engkau datangkan hari kiamat. Kenapa dia tidak mau kiamat datang? Karena pagi dan petang diperlihatkan calon tempat tinggalnya di akhirat nanti, yaitu di neraka. Dan dia tahu satu-satunya penghalang antara dirinya dengan neraka sebagai calon tempat tinggalnya adalah terjadinya peristiwa kiamat, di mana manusia dibangkitkan kembali dan menunggu jadwal pengadilan dirinya, dan akhirnya vonis dirinya ditempatkan di mana oleh Allah Taala. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, jangankan Nabi Adam alaihissalam, kita semua manusia kelak setelah meninggal dunia akan juga diizinkan Allah Taala melihat sesuatu yang belum terjadi, ya kan? Yaitu tempat tinggal kita di akhirat nanti. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini harus kita terima dengan iman. Tidak mungkin peristiwa Isra Mi'raj bisa diterima oleh seorang manusia muslim sekalipun kalau tidak diterimanya dengan iman. Kalau diterimanya dengan akal, kita akan memaksa-maksa akal kita untuk berrasionalisasi. Oh, berarti ini mimpi. Ini enggak dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kalau mimpi mah sama saja, kalau mimpi enggak istimewa. Justru istimewanya karena Nabi mengalami secara langsung. Nah, dengan kita menerimanya dengan keimanan, maka kita akan bisa mensikapinya juga dengan keimanan. Di antara sikap yang akan tumbuh dalam diri kita apa? Kita akan menegakkan sholat lima waktu itu tanpa keraguan. Jadi kita yakin sekali. Pernahkah Anda merenung kalau Anda sholat sujud ruku itu, sebenarnya Anda benar-benar sedang komunikasi dengan Allah Ta'ala. Itu pernah gak Anda renung gak? Atau jangan-jangan Anda diam-diam menyamakan antara Anda sujud ruku gitu dengan orang masuk ke gereja duduk di kursi gini-gini gitu, ya kan? Itu beda apa? Yang lain tuh disconnected, kalau internet tuh disconnected. Satu-satunya yang connected cuman ini, cuman sholat lima waktu itu. Itu yang menyebabkan kita connected. Ya, kita nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal sisanya tergantung speed kita. Ya, amal soleh itu menentukan speed kita. Ya, kan? Kalau kita buka internet, ya kan? Harus pertama connected, nyambung dulu. Ya kan, terus yang kedua speednya. Kalau speednya lamban gitu kan, wah buka internetnya juga lama. Gitu. Tapi kalau speednya kencang ya kan, cepat kita bisa dapat informasi banyak dalam waktu yang singkat. Gitu. Nah itu juga sama. Kenapa di dalam Al-Quran selalu disebut illalladzina amanu wa amil salihat? Ini pasangan. Kenapa? Iman itu adalah bukti connected tidaknya kita. Sedangkan amal saleh itu menentukan speednya. Speednya berapa banyak? Kita mau berapa banyak gitu? Ya kan? Kebaikan yang kita bisa himpun gitu dalam waktu yang singkat. Gitu. Nah, salah satu penyebab kita akan connected, sholat. Dan sholat ini bahkan yang paling utama. Sehingga dikatakan tidak ada amal yang nanti diperiksa oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu selain daripada sholat. Kalau sholatnya sudah berantakan, percuma yang lain diperiksa. Gitu, bayangkan. Gitu. Dan sholat adalah satu-satunya perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Nabi dipanggil ketemu langsung dengan pemberi perintah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tidak, yang lain lewat perantara, gitu. Yang lain lewat Jibril alaihissalam, ya kan? Yang lain lewat mimpi, yang lain macam-macam gitu. Tapi kalau ini langsung Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang uniknya lagi dari peristiwa Isra Mi'raj ini, dia terjadi ketika Nabi SAW baru saja mengalami apa yang disebut dengan Amul Huzn. Amul Huzn itu artinya tahun berduka. Jadi kalau Anda pelajari Sirah Nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, Anda akan dapati bahwa ketika masih di Mekah, para sahabat itu sampai ke tingkat diboikot kan, diusir dari kota Mekah kan, tidak boleh tinggal di Mekah. Nah mereka pergi ke bukit-bukit yang mengelilingi kota Mekah. Terus mereka diboikot selama sekian waktu. Nggak boleh mereka masuk ke kota Mekah. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan mereka terpaksa makan yang tersedia saja, yang ada di sana. Nah, sudahlah mereka mengalami pemboikotan yang sifatnya zalim itu, terus dapat dua berita duka. Berita pertama, wafatnya istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah Al-Kubra, radhiyallahu anha. Pendamping Nabi SAW dan juga pengikut Nabi SAW yang pertama, yang paling awal, Khadijah radhiyallahu anha. Nabi sangat terpukul dengan wafatnya istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Nggak berapa lama sesudah itu wafatlah pamannya Abu Talib. Dan wafatnya Abu Talib lebih menyedihkan lagi. Kenapa? Karena wafat seorang pamannya yang merupakan salah seorang pemuka kota Quraisy, ya, bangsa Quraisy dan kota Mekah, sambil dia sampai detik-detik terakhir kehidupannya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi sedihnya Nabi dua kali lipat. Sudahlah sedih kehilangan pamannya yang selama ini banyak membackup dia, melindungi dia menghadapi para pemuka-pemuka musyrikin Quraisy. Sambil juga pamannya ini wafat sampai detik terakhir hidupnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita baca hadis riwayat Imam Bukhari tentang peristiwa ajalnya Abu Talib, dikatakan menjelang sakratul maut Abu Talib di pembaringan, datanglah Nabi Muhammad SAW ke samping beliau. Dan didapati di samping sebelah kanan, jadi Nabi di samping sebelah kiri, di sebelah samping sebelah kanan, ada dua orang pamannya. Yang satu Abu Jahal, yang satunya lagi adalah Mughirah bin Abi Umayyah. Gembong musyrikin dua-duanya. Maka Nabi Muhammad SAW melihat pamannya sudah dalam keadaan sakaratul maut, sementara belum juga masuk Islam, apa yang dia katakan? Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan ashadu laka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Suatu kalimat yang aku akan jadi saksi kelak nanti di hari berbangkit untuk melindungi engkau dari api neraka. Jadi Nabi kita SAW itu luar biasa semangat dakwahnya ya. Gitu, melihat orang sudah di akhir hayatnya, tahu masih kafir juga kan diajak masuk Islam. Gitu. Nggak kayak kita, masih seger juga nggak kita ajak-ajak. Gitu. Kita nggak peduli gitu, orang kafir di negeri ini kita biarinin aja. Gitu kan, orang kafir masuk neraka sana gitu ya. Jadi jiwa rahmatanil alamin kita ini masih pilih kasih gitu loh. Ya kan? kita belum betul-betul memiliki jiwa semangat dakwah yang kalau ketemu orang kafir segera mengajak dia masuk Islam, ya kan? Umat Islam di negeri ini kan begitu. Kita mayoritas secara jumlah, tetapi mentalitas kita ini mentalitas minoritas, gitu. Kalau di RT kita datang tetangga baru, Pak Stefanus misalnya sebut saja namanya, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Kita bisik-bisik sama teman-teman. Oh gawat nih tetangga baru kita Stefanus Nasrani. Wah bentar lagi bikin kebaktian deh nih, gitu. Kan nggak ada yang gereja terselubung deh kan gitu. Kita reaktif aja yang ada. Nggak ada terpikir sama kita. Wah ini tetangga baru Pak Stefanus. Oke, kalau gitu atau ya kan kamu pekan depan rumahnya Pak Stefanus, ya kan? Habis itu Irfan, ya kan? Pekan depannya lagi saya, gitu. Ngapain? Ajak masuk Islam. Mestinya begitu kan? Mestinya kita begitu. Gitu. Boro-boro kan gitu. Ya. Kita punya 1001 alasan untuk ngajak dia masuk Islam. Dari alasan yang paling sederhana, ewuh pekewuh lah gitu. Antar ribut lagi, entar tersinggung nih, entar rame lagi kan gitu. Ya. Sampai alasan yang pakai agak canggih dikit gitu. Oh, Sara gitu. Kan ada SKB 3 menteri, enggak boleh ngajak orang di luar Islam masuk Islam gitu. Berarti Nabi Muhammad SAW itu paling sempurna melanggar SKB 3 menteri. Karena semua sahabat tadinya musyrik, semua sahabat tadinya bukan muslim kan, diajak masuk Islam. Nah, jadi kita pakai alasan macam sampai alasan pakai ayat lagi. Lakum dinukum waliyadin gitu. Kan ada ayatnya Ustaz, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Udah biar aja orang kafir masuk neraka gitu. Ya kan? Bakhil kita nih pelit, pengen masuk surga sendirian, nggak ngajak-ngajak orang lain. Gitu. Ya. Makanya pantas mereka tahu kita nggak punya semangat kayak gini, mereka nih umat di luar Islam, ya mereka yang semangat dakwah. Gitu. Kitanya nggak semangat dakwah, mereka semangat dakwah. Aneh kan? Mereka dalam kebatilan, dalam kesesatan, pede banget ngajak kita ke dalam ajaran mereka, ya kan? Kita dalam kebenaran nggak punya kepedean, nggak punya self confidence untuk ngajak mereka. Padahal sederhana loh, cuma dua kalimat, dua kata. Aslim taslam. Coba lihat semua hadis Nabi kalau sudah ketemu dengan orang di luar Islam, Nabi mesti menyampaikan kata-kata yang sifatnya dakwah. Aslim taslam. Tolong dicatat Pak. Ini harus dicatat nih. Anda harus hafal betul kata-kata ini. Aslim taslam. Cuma dua kata Pak. Aslim artinya apa? Masuk Islam lah. Taslam artinya apa? Engkau bakal selamat dunia dan akhirat. Subhanallah. Pernah nggak ngomong begitu sama orang di luar Islam? Nggak pernah. Nah, mulai sekarang amanah buat Anda. Ilmunya sudah sampai, Anda wajib menyampaikan. Yo, Ustaz lu banyak ilmunya, kita gimana? Nah, kalau pakai alasan begitu, ingat hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Anda punya berapa ayat? At least 7 kan? Surat Al-Fatihah. Gitu. Ngaku lagi enggak punya ilmu. Semua kita punya ilmu walaupun terbatas. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, Nabi ngajak itu pamannya sudah di dalam keadaan sekarat itu diajak kul la ilaha illallah ya ammi wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah suatu kalimat yang pasti aku akan menjadi saksi nanti di hari berbangkit untuk melindungi engkau dari api neraka. Begitu mendengar Muhammad bilang begini, kedua gembong musyrikin langsung bereaksi. Ya Abu Talib, atarghabuna an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, apakah engkau enggak suka dengan agama nenek moyang kita Abdul Muthalib, maksudnya menyembah berhala. Gitu. Nabi dengar begitu, Nabi juga kencang lagi kan, diajak lagi gitu kan, la ilaha illallah pokoknya masuk Islam lah gitu. Yang ini juga kencang juga, jadi tarik-tarikan. Di akhir hayat Abu Talib berhadapan dengan dua dakwah, yang satu dakwah ila at-tauhid, yang satu dakwah ila asyirk. Dakwah kepada la ilaha illallah, satu dakwah kepada menyembah berhala. Terus kata hadis riwayat Imam Bukhari ini, ya kan, di akhir hayatnya menjelang menghembuskan nafas terakhir, Abu Talib mengikuti apa kata mereka dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Artinya matinya mati musyrik, mati kafir. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi demi Allah, saya akan mohonkan ampunan Allah untukmu wahai pamanku selagi Allah tidak melarang. Tetapi tidak lama Allah turunkan, wahyukan ayat surat At-Taubah 113 yang isinya apa? Maka nalin nabi, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya memohonkan ampunan Allah atas orang-orang musyrik walaupun itu karib kerabat mereka sendiri setelah nyata bahwa mereka calon penghuni neraka jahannam. Begitu. Jadi jangankan kita ya Pak, sedangkan nabi saja enggak boleh mendoakan pamannya yang dia cintai tetapi matinya mati kafir. Nggak konek. Makanya kalau mau mendoakan orang di luar Islam, Pak, doakanlah selagi mereka masih hidup. Selagi mereka masih hidup, didoakan. Dan isi doanya cuma satu, Pak. Jangan doakan yang lain. Nggak boleh doa yang lain. Isi doanya apa? Agar dia masuk Islam. Agar dia dapat hidayah, iman dan Islam. Siapa tahu lewat Anda di sini ada salah satu Anda yang Allah tanamkan keikhlasan sehingga doanya makbul gitu kan. Anda berdoa malam-malam, ya Allah beri hidayah iman dan Islam kepada George Bush gitu misalnya. Siapa tahu lewat doa Anda dikabulkan Allah kan, subhanallah. Tiba-tiba satu hari kita dengar George Bush mengeluarkan SK gitu kan, keputusan kirim baju, kirim makanan ke Afghanistan, ke Irak daripada ngirim bom. Iya kan? Karena masuk Islam. Gitu. Boleh, boleh mendoakan orang di luar Islam boleh, tapi syaratnya dua. Isi doanya hanya agar masuk Islam dan selagi dia masih hidup. Jangan sekali-kali mendoakan orang kafir yang mati kafir, terus didoakan percuma, enggak nyambung. Jangan ada di antara Anda baca buku sejarah kagum sama Fir'aun, enggak diam-diam salat tahajud terus doa, ya Allah ampuni Fir'aun, rahmat percuma. Fir'aun sudah mati kafir, Pak. Gitu. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam, ya kan, di Laut Merah itu, dan kemudian mulai ditutup kembali lautnya itu oleh Allah Ta'ala setelah Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan, itu sempat Fir'aun itu mau mengucapkan La ilaha illallah. Sekarang aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dia mau mengucapkan La ilaha illallah, tetapi kata Jibril alaihissalam, aku sumpel mulutnya dengan tanah supaya dia tidak mengucapkan La ilaha illallah, karena khawatir kalau Allah mengampuni dia gitu. Gak pantas dia diampuni gitu. Sampai Jibril begitu, ya kan, diriwayatkan sampai begitu. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, kembali kepada masalah ini. Jadi wafatlah dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Satu istrinya, yang satu pamannya. Bahkan pamannya wafat dalam keadaan kafir lagi. Ya, gimana gak sedih sekali kan Nabi SAW. Nah dalam keadaan down seperti itu, Allah Ta'ala memberikan sebuah hiburan. Gitu. Hiburannya apa? Ya kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa dan seterusnya menembus tujuh lapis langit bertemu Allah Ta'ala di langit tertinggi, ya kan, agar Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah. Dan diantaranya juga agar Allah sampaikan langsung sebuah perintah tentang kewajiban yang sangat penting, bahkan amat sangat penting, yaitu sholawat atau sholat lima waktu sehari semalam. Alhamdulillah, kita umat Islam punya tradisi yang namanya sholat lima waktu. Alhamdulillah. Untuk sebagian kaum muslimin yang masih malas sholatnya, mereka rada nyesel sama Nabi ketika tawaran terakhir Musa alaihi salam ditolak. Ya, kan? Untuk kita yang standar-standar gini, kita udah cukup senang gitu kan. Alhamdulillah tuh Nabi Musa alaihi salam nyarankan supaya dikurangi. Coba kalau 50 kali, kayak apa jadinya umat? Gitu. Sudah 5 kali gini aja masih banyak yang nawar, ya kan? Apalagi kalau 50 kali. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita bicara sedikit tentang sholat ya. Jadi sholat ini adalah perkara yang sangat amat penting. Kalau Anda hidup di dunia ini tanpa sholat, praktis Anda yang Anda kerjakan semua itu nggak ada nilainya. La qimatalah, nggak ada nilainya sama sekali, Pak. Habaan mansura, semuanya akan menjadi fata morgana. Kenapa? Ya karena Anda nggak connect, nggak nyambung dengan Allah Ta'ala. Sebab kita nyambung dengan Allah itu karena kita sholat. Makanya sholat ini harus kita pelihara. Ya, tegakkan sholat. Ya. As-sholatu mi'rajul mu'min, kata Nabi SAW. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kita tidak bisa mengalami yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj yang langsung didampingi oleh Jibril alaihissalam naik buruk, ya. Tetapi kita bisa mengalami Mi'raj dalam bentuk kita sholat lima kali sehari semalam. Ya, jadi ketika kita sholat itu, kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan semangat kita untuk sholat lima waktu itu harus dengan semangat yang Nabi sudah peringatkan. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Barang siapa yang suka, yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, hendaknya dia, apa namanya, maka Allah juga akan suka, cinta berjumpa dengan dia. Artinya kapan? Nanti di hari berbangkit. Di hari berbangkit nanti Allah juga akan suka dengan kita yang suka berjumpa dengan Allah waktu di dunia. Itu dalam bentuk sholat. Makanya tolong sholat lima waktu ini khususnya ketika an-nida, panggilan azan sudah berkumandang, kita biasakan langsung merespon, menjawab gitu. Dan menjawab itu bahkan dari dengar azannya saja kita harus biasakan menjawab, Pak. Kan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang kedengaran ketika mendengar azan dia menjawab jawaban muazin itu, azan muazin itu, ya kan? Dan cara menjawabnya sederhana, semua yang dibaca sama saja. Ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar, kita juga baca Allahu akbar, Allahu akbar, ya kan? Kecuali dua. Ketika hayyalash shalah, hayyalal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Nah, kata Nabi, kalau kita mendengar azan dan kita ikuti sambil kita jawab, ya kan, dengan jawaban seperti yang diarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, orang itu wajib atasnya surga. Subhanallah. Ya kan? Kan kayaknya ringan banget gitu kan. Tapi coba Anda jalankan. Kalau Anda jalankan itu, lama-kelamaan Anda akan jadi orang yang gak sekedar puas dengan menjawab saja. Tapi Anda akan segera menyambut dengan wudu. Akan segera menyambut dengan datang ke masjid. Sholat berjamaah. Terutama kaum pria ya. Jadi sholat berjamaah di masjid lima waktu itu khusus untuk kaum pria. Kalau untuk kaum wanita, bahkan banyak hadis yang mengarahkan kaum wanita sebaiknya sholat di rumah masing-masing. Loh kok pilih kasih gitu? Bukan pilih kasih, justru adil ini. Wanita banyak urusannya di rumah. Kalau urusan tuh ditinggal berantakan. Nah kaum pria, dia banyak urusan di luar rumah. Dan dia perlu banyak berinteraksi dengan teman-teman, tetangga-tetangganya sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam. Supaya apa? Supaya kohesif. Supaya kuat ini hubungan kemasyarakatan, ya kan? Hubungan kebersamaan kita kuat. Coba lihat kalau kita sering ke masjid, maka kita akan akrab dengan sesama jamaah masjid kan? Yang itu sesama tetangga-tetangga kita. Tapi mereka yang jarang ke masjid, ya kita gak terlalu tahu dia siapa dia. Ya kan, gak kenal kita. Jadi sholat lima waktu ini sangat-sangat dianjurkan. Keras sekali anjuran dari Nabi SAW tentang sholat lima waktu ini, khususnya bagi kaum pria. Dan lebih khusus lagi dua, sholat subuh dan sholat isya. Karena ini sampai ada hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim juga. In atqala sholatin alal munafiqina sholatul fajr wal isya. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang dirasakan paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya berjamaah ke masjid. Andaikan orang-orang munafik tahu rahasia di balik dua salat ini, pasti mereka akan datang ke masjid walaupun harus merangkak. Jadi saya tidak menuduh bapak-bapak yang salat subuh dan isyanya di rumah pasti munafiknya, tidak. Tetapi barang siapa yang sholat subuh dan isyanya dia biasakan di rumah, bukan di masjid, sekurang-kurangnya dia berbakat munafik. Nah kalau ibu-ibu gak mau punya suami, gak mau punya anak laki-laki, pemuda yang berbakat munafik, tolong dipokja, ditepok biar jalan. Sholat subuh dan sholat isyanya ke masjid. Ya? Serius ini? Ya kan itu jelas hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan musuh kita, orang Yahudi itu tahu tentang rahasia ini. Makanya pernah ada kawan saya, dia tinggalnya di Amerika, di New York. Jadi beberapa bulan setelah peristiwa 911, kehancuran itu, WTC itu, gedung WTC, gedung kembar itu, dia nonton sebuah acara wawancara di televisi, televisi Amerika. Ternyata yang sedang diwawancarai seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi itu istilahnya rabi ya, rabi. Jadi kata Rabi ini dalam wawancara itu, dia mengutip hadis Nabi kita. Dia bilang itu Muhammad, ya, nabinya orang Islam, itu pernah mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin rame-rame memerangi kaum Yahudi. Sampai pohon dan batu-batuan ikut berbicara. Hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharpat. Karena pohon Gharpat itu pohonnya kita, kata si Yahudi. Jadi ini pendeta Yahudi diwawancarai ngutip ucapan Nabi kita. Si wartawan yang mewawancarai dia begitu mendengar hadis ini dibacakan, langsung mukanya pucat pasi kayak orang ketakutan. Kenapa? Karena mungkin Yahudi juga dia. Gitu, ya kan? Terus dia langsung panik nanya gitu. Wah, Rabi, kalau gitu ngeri sekali. Seandainya hari itu datang, bagaimana? Apa harus kita lakukan? Nah, kata si Rabi, tenang aja. Kalaupun hari itu datang masih lama, katanya. Karena ada syaratnya. Dan syaratnya belum terpenuhi. Apa itu syaratnya? Kalau umat Islam sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat mereka. Gitu. Jadi dia tahu apa rahasia kemenangan kita. Kalau sholat subuh kita sudah seramai sholat Jumat kita. Sekarang sudah mirip nggak sholat subuh sama sholat Jumat kita? Oh mirip, mirip. Gitu. Dengan kata anak muda zaman sekarang mirip, gitu kan? Bainas sama'i wasumur. Gitu. bukan sama iwal art gitu, bukan beda antar langit dan bumi, antar langit dengan sumur, sumur yang paling dalam lagi, itu jauh banget gitu. Ya kan? Jumatan saking ramenya berdatanganlah pedagang, ya kan? Gitu. Coba kalau setiap subuh rame pak, oh pedagang tiap hari, jadi tiap pagi umat Islam sudah kaya, gitu, sudah dapat keuntungan, berkah, kan gitu. Ini kan pedagang-pedagang, coba anda ajak ngobrol habis sholat Jumat, ya kan? Ente jualan sepekan paling untung hari apa? Hari Jumat, kata dia gitu. Tapi coba kalau sholat subuh kita serangnya sholat Jumat kita, pak, untungnya apa? Tiap pagi. Gitu, ya kan? Subhanallah. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, tolong sholat ini ditegakkan, ya kan? Kita hendaknya membiasakan sholat berjamaah di masjid, ya kan? Terus Ustaz, gimana kita yang kaum perempuan gitu? Kalau anda taat pada suami, sholat di rumah, ya kan, mungkin berjamaah dengan anak perempuan atau berjamaah dengan pembantu, ya kan, itu anda sudah besar pahalanya, sudah sama saja. Karena ada hadis mengatakan, menjahad ghalian faqad ghada. Barang siapa yang membantu memberi fasilitas kepada orang yang pergi berjihad, maka yang memberi bantuan itu sama ikut berjihad juga. Itu padahal jihad yang rumit, apalagi sholat. Kalau anda ikut nepok gitu suami kan, woi berangkat sholat subuh bang, gitu, jangan jadi apa namanya korban Yahudi kan gitu. Jangan mau jadi orang berbakat munafik gitu ya. Anda sudah sama sholat berjamaah ke masjid, insya Allah. Baik. Nah jadi ada hadis lagi bahkan yang sangat tegas sekali mengenai masalah sholat berjamaah ini, sampai dikatakan ini buku saya anjurkan juga anda baca nih. Judulnya The Power of Salat Jamaah. Ya. Dijualnya di mana? Di mana-mana banyak kok. Di sini juga ada kali. Jadi hadis ini, sebentar ya. Nah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga sahih juga. والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بخطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. Artinya demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Sungguh aku, kata Nabi SAW, ingin sekali menyuruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seseorang azan untuk sholat, dan seseorang untuk mengimami manusia sholat, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut datang ke masjid untuk sholat, kemudian aku bakar rumah mereka. Subhanallah. Jadi kalau seandainya Nabi hidup sekarang, mungkin rumah-rumah kita banyak yang masuk daftar hitam. Masuk dalam daftar yang pantas di dibakar gitu, karena kita tidak membiasakan sholat berjamaah di masjid. Okay. Makanya sebagian ulama itu bahkan ada yang sampai ke derajat mewajibkan sholat berjamaah di masjid, sampai ke derajat demikian. Dan kalau kita baca sejarah para pendahulu kita, banyak ulama-ulama kita itu yang subhanallah, mereka ada yang 40 tahun gak pernah putus sholat berjamaahnya, selalu dia bahkan sampai mengatakan, aku tidak pernah melihat punggung seseorang pun, karena apa? Dia selalu di baris terdepan gitu. Sholat berjamaah selalu di baris paling depan. Ada lagi yang mengatakan, aku selama 40 tahun tidak pernah sholat berjamaah di masjid kecuali bersama takbir atau ihramnya imam. Atau dianya jadi imam. Jadi ini harus jadi pelajaran buat kita. Bahkan suatu ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika menjadi Khalifah Abu Bakar, beliau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Salah satu sholat lima waktu ini. Lewat masjid itu, melewati rumah anaknya. Anaknya namanya Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah rupanya baru menjadi pengantin baru, baru nikah gitu, dengan seorang wanita salihah, seorang sahabiat namanya Atiqah radhiyallahu anha. Nah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati rumah anaknya ini yang masih menjadi pengantin baru, terdengarlah canda penuh kemesraan suami istri anaknya itu. Maka Abu Bakar bersangka baik, ah ya namanya pengantin barulah gitu. Tapi nanti ketemulah di masjid kan gitu. Selesai memimpin sholat, ya kan? Abu Bakar mengikuti contoh Nabi, beliau menghadap ke belakang ke jamaah. ngecek gitu siapa yang hadir, siapa yang gak hadir kan kita. Makanya kenapa kita kalau mimpin sholat dianjurkan nengok ke belakang tuh sunnahnya begitu, Nabi soalnya begitu. Nabi habis sholat mesti nengok ke belakang ngecek para sahabat siapa yang hadir, siapa yang gak gitu. Nah yang paling pertama dicari oleh Abu Bakar anaknya, Abdullah. Ternyata dia sisir satu persatu wajah yang hadir, yang menjadi makmum, ternyata gak ada anaknya. Wah dia kaget kan? Maka dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya kan lewat rumah anaknya lagi. Ternyata dia dengar suara anaknya masih aja bercanda gitu dengan penuh kemesraan dengan istrinya, pengantin baru. Gitu. Maka istighfar Abu Bakar. Dia ketuk rumah anaknya, dia ucapkan salam. Begitu anaknya lihat ayahnya kaget dia, gitu kan. Menantunya juga melihat khalifah Abu Bakar yang datang kaget juga gitu kan. Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Abdullah, ternyata dunia istri perempuanmu telah membuat engkau lupa kepada al-jihad fisabilillah." Dia menggunakan bahasa begitu. Engkau telah meninggalkan jihad fisabilillah karena dunia. Wahai Atiqah, kata Abu Bakar kepada menantunya. Wahai Atiqah, engkau ternyata kesetiaanmu, kecintaanmu kepada suamimu tidak membuat suamimu tetap ingat akan jihad fisabilillah. Engkau telah menyebabkan suamimu, anakku, meninggalkan sholat berjamaah. Maka sekarang juga, wahai Abdullah, aku perintahkan engkau ceraikan istrimu. Gitu. Perlakukanlah dia untuk selanjutnya seperti wanita lain pada umumnya. Gitu. Nggak bisa mengelak. Ini bukan sekedar permintaan seorang ayah, tapi permintaan khalifah. Gitu. Maka diceraikanlah istrinya. Maka sehari dua hari, sepekan dua pekan, tiga pekan berlalu, ya kan? Abu Bakar Siddiq melihat kemurungan yang terjadi pada diri anaknya Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu serta Atiqah mantan menantunya radhiyallahu anha. Jadi yang satu sedih karena dia suami yang sebenarnya tidak mau menceraikan istrinya tetapi diharuskan menceraikan istrinya. Yang satu sedih karena diceraikan oleh suami yang dia cintai dan dia tahu suaminya sebenarnya tidak ingin menceraikan dirinya. Maka setelah tiga pekan dipanggillah Abdullah oleh ayahnya. Wahai Abdullah, aku tahu kesedihanmu, aku tahu kesedihan Atiqah. Maka sekarang juga aku perintahkan engkau rujuk, nikahi lagi kembali istrimu itu. Tetapi ingat, ini jadikan pelajaran bahwa al-jihadu fisabilillah tidak boleh di nomor dua kan. Gitu. Dan memang subhanallah setelah itu Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu serta Atiqah menjadi pasangan suami istri yang betul-betul mengerti posisi ya kan, satu sama lain. Gitu. Betapapun mereka saling cinta, tapi cinta mereka tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Allah, Rasulullah SAW, dan al-jihad fi sabilillah. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, cerita-cerita seperti ini banyak sekali di dalam sejarah kita, dan oleh karenanya kita harus hidupkan kembali. Dan saya yakin kalau umat Islam di negeri ini mau menghidupkan kembali sholat berjamaah di masjid, ya kan, itu akan menjadi awal mula kebangkitan kita, Pak. Tapi kalau kita lebih senang ke Senayan berebutan gitu kan daripada ke masjid, ya kan? Oh, udah sumber bencana ini, ya kan? Tahu kan ke Senayan kemana kan? Main bola, jangan pikiran yang enggak-enggak gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita harus menghidupkan sholat lima waktu dan lima waktu ini bagi kaum pria hendaknya jangan ditawar-tawar, kita biasakan lima waktu di masjid gitu. Pada jam pertama. Kalau Anda pimpinan sebuah kantor, ya kan, apalagi Anda bertanggung jawab untuk memastikan seluruh karyawan Anda selalu sholatnya on time di awal waktu. Gitu. Kalau Anda sekedar karyawan biasa, ya kan, kalau perlu Anda menjadi orang yang pertama mengusulkan kepada pimpinan supaya semua rapat, semua kerja itu ditinggalkan ketika azan berkumandang. Gitu. Saya tahu ada sebuah kantor itu yang sedemikian rupa karyawannya itu sudah gemar sholat berjamaah di awal waktu, ya kan, itu sampai ke tingkat tidak jarang itu pimpinan ditinggal aja sendirian gitu di ruang rapat gitu, kan mungkin azan udah ditinggalin, akhirnya pimpinan ikut juga gitu, nggak enak hati juga kan dia, gitu mau rapat sama siapa sendirian. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak merubah nasib satu kaum sebelum tiap-tiap diri dari kaum itu mengubah keadaannya masing-masing. Kita berharap umat kita menjadi baik, tapi kita sendiri nggak berusaha menjadi orang baik. Bagaimana mungkin? Kita berharap calon pemimpin kita orang yang soleh, orang yang menegakkan syariat Islam. Tapi kita sendiri tidak mendidik anak-anak kita untuk menjadi calon-calon pemimpin yang gemar dengan syariat Islam. Bagaimana mungkin? Jadi semua itu terpulang kepada kita, Pak. Ya, seberapa jauh kita inginkan sesuatu dari masyarakat ini terpulang kepada seberapa banyak yang kita sumbangkan kepada masyarakat ini. Saya kira inilah yang bisa saya bagi pada pagi hari ini, karena Isra Mi'raj ini dia peristiwa yang sangat penting dalam konteks kita menjadi punya sebuah sarana connect, ya, sarana penyambung antara kita langsung dengan Allah Ta'ala. Dan sarana ini harus kita benar-benar jaga, kita tegakkan, karena inilah amal yang paling pertama akan diperiksa di hari pengadilan kelak nanti. Kalau amal ini diperiksa baik, insya Allah yang lainnya juga akan masuk dalam hitungan, menambah kebaikan kita. Tapi kalau amal ini sudah diperiksa, sudah berantakan, sudah bolong-bolong, sudah gak karuan, yang lain juga gak ditengok sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang al-musallin yang betul-betul menegakkan seluruh nilai-nilai sholat kita, sehingga tercermin dalam keseluruhan hidup kita, dan berlakulah ayat yang mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat pasti mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Tidak seperti sekarang, banyak orang yang kena virus STMJ. Sembahyang terus, maksiat jalan. Di bulan Ramadan, saum terus, maksiat jalan. Itu karena apa? Sesungguhnya sholatnya belum benar. Itu benar dalam arti waktunya, benar dalam waktu tempat, arti tempatnya, benar dalam arti mutu kualitas sholatnya. Sekianlah, masih ada waktu sebelum azan zuhur. Mari kita manfaatkan untuk soal jawab jika memang ada. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada jemaah sekalian, sambil menunggu sholat zuhur, disilakan kepada jemaah yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan untuk Ustaz. Saya melihat tema di sini adalah tema Isra Mi'raj, membersihkan jiwa menuju ke 10 kematian. Saya melihat temanya adalah kita Isra Mi'raj, membersihkan jiwa menuju ke 10 kematian. Kemudian pertanyaannya adalah surga itu banyak. Maksudnya bagaimana? Kedua, di tempat saya masjid itu berdekatan cukup banyak. Ada satu masjid kalau di loudspeakernya tuh orang yang sembahyang Jumat tempat lain pun terganggu. Nah, pagi ini yang 4 dia baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an sih bagus. Ya, tapi kerasnya suara itu bisa mengganggu orang, kan di situ juga yang tinggal di situ bukan hanya orang Islam saja, ya kan? Mungkin ada yang masih ada sholat tahajud. Nah, kalau saya menegur pengurus itu, kira-kira berdosa nggak saya, Ustaz? Yang terakhir, Ustaz, saya Ustaz dari kecil suka mengagumi pahlawan-pahlawan nasional maupun internasional, ataupun mereka yang dibenci, seperti misalnya Hitler, Napoleon. Saya senang Hitler karena dia memporak-porandakan kolonialisme, membunuhi orang Yahudi juga. Napoleon Bonaparte, Che Guevara. Nah itu bagaimana, Ustaz? Sehingga kalau memang salah, ya saya sudah harus berubah lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kalau Muhammad dan sahabat itu sudah pasti dari awal sudah itu mah. Baik, untuk satu pertanyaan lagi, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanyakan Ustaz, bagaimana mungkin bahasan kali ini sangat menarik tentang masalah sholat. Sholat adalah sebuah tanda atau tanda wajib bagi rasa muslim. Mau enggak sholat berarti kan bukan muslim. Karena kaitannya sholat ini adalah hal yang harus kita lakukan. Di mungkin di sholatnya ada hadis yang lain tentang 7 golongan yang ada penaungan. Sholatnya adalah pemimpin yang adil. Bagaimana kaitan tentang sholat ini, kalau ya sirah nabawi ya, di Ustaz sampaikan tadi. Dan seorang pemimpin akan memberikan sanksi terhadap seorang muslim manakala tidak melakukan hal yang wajib-wajib tersebut. Bagaimana mungkin dalam kondisi saat ini, karena mungkin sehatunya sholat khusyuk adalah bagaimana dia bisa jalan sholat khusyuk manakala faktor ekonomi tidak memadai, atau mungkin akhlak masyarakat juga rusak. Artinya ini akan menjadikan dampak juga terhadap pelaksanaan sholat terhadap orang muslim. Karena pemimpin yang adil mungkin salah satunya adalah pintu kemaslahatan, pintu keberkahan yang Allah akan turunkan. Bagaimana saat ini kondisi muslim khususnya, tidak ada satupun yang memberikan contoh terhadap bagaimana pelaksanaan yang wajib-wajib tersebut. Mungkin bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Dari ibu-ibu, saya persilakan satu penanya. Kalau tidak ada, mungkin Ustaz akan jawab terlebih dahulu pertanyaan yang sebelumnya. Para Ustaz dipersilakan. Ya, jadi saya bacakan lagi temanya. Hikmah Isra Mi'raj membersihkan jiwa menuju kesempurnaan takwa. Ya. Ya, prinsipnya hikmahnya tadi sudah kita bahas. Bahwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita betapa tingginya kedudukan sholat sebagai sebuah kewajiban seorang muslim kepada Rabb-nya, karena Allah Ta'ala tidak memberikan perintah sholat ini kecuali dengan jalan langsung, dipanggil langsung Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Ta'ala. Makanya istimewa sekali ini sholat ini sebenarnya. Oleh karenanya kalau kita istilahnya punya rasa malu kepada Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita tidak menganggap remeh sholat ini. Gitu, Nabi dipanggil langsung ketemu Allah. Terus Nabi sudah melaporkan kepada umatnya apa yang beliau alami dengan lengkap, dengan rinci, ya kan? Bahkan sampai Nabi mengungkapkan dialognya dengan Nabi Musa AS sampai ke tingkat sudah diminta untuk menawar-nawar, sampai Nabi sendiri mengatakan, ya kan? Kata-kata terakhirnya, aku malu untuk minta lagi, ya kan? Maka sudah barang tentu seorang muslim yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW namun sholatnya gak dia pedulikan, ya kurang lebih dia bisa dikatakan orang gak tahu malu sama Nabi SAW. Ya, karena Nabi saja sampai malu dengan anjuran Musa AS untuk tetap meminta keringanan ketika sudah sampai angka 5. Kan, gitu. Maka kalau kita masih menawar juga, kita masih meninggalkan sholat. Dan oleh karena itu pantas kalau ada ayat yang sedemikian tegas mengatakan, فَوَيْلُلْ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فَوَيْلُلْ لِلْمُسَلِّينَ itu artinya dua. Pertama, arti secara umum saja. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholat itu artinya bukan gak khusyuk, ya bukan. Lalai terhadap sholat itu lalai terhadap jumlah yang cuma 5 masih ditawar-tawar juga. Gitu. Itu lalai terhadap sholat. Ini pernah dibahas oleh para guru-guru kita. Mereka mengatakan, Alhamdulillah bunyi ayatnya, alladzina hum an salatihim sahun. Untung bunyi ayatnya enggak alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau fi salatihim sahun berat kok semua kita celaka. Karena kalau fi salatihim sahun itu artinya celakalah orang yang salat, yaitu orang yang di dalam ketika sedang mengerjakan salatnya lalai. Semua kita pasti pernah lalai ketika di tengah sedang salat, artinya kurang khusyuk, ya kan? Jumlah salat zuhur 4 rakaat, kita bisa 4-4 rakaatnya khusyuk, keren banget itu. Ya kan? Umumnya sih kita ada aja dari 4 rakaat itu yang kita enggak khusyuk kan kita. Makanya makna dari ayat ini justru dalam konteks nawar gitu loh. Sudah 5 kali, cuma tadinya 50 kali menjadi 5 kali, bahkan Allah sampai mengatakan yang 5 ini sederajat nilainya gitu dengan mengerjakan 50 kali. Subhanallah. Nah, jadi hikmah utama dari Isra Mi'raj bahwa kita bersyukur sekali dengan adanya Isra Mi'raj ini, kita mendapat kesadaran betapa pentingnya kegiatan yang paling cuma berapa menit, ya kan, dikali 5 setiap harinya sehari semalam, tetapi ini kita tidak akan anggap remeh gitu. Ini kita anggap sebagai perkara yang sangat penting, salat 5 waktu. Itu hikmahnya. Terus apa hubungan hikmah itu dengan membersihkan jiwa dan menyempurnakan ketakwaan? Ini jelas dong berhubungan. Orang yang rajin salat dan benar salatnya, niscaya dia akan menjadi orang yang memiliki jiwa yang bersih. Apalagi kalau kita kaum pria sering salatnya, bukan sering, bahkan selalu salat 5 waktunya di masjid. Makanya ada hadis sampai mengatakan, bagaimana pendapat engkau, Nabi nanya kepada para sahabat, jika ada orang tinggal di samping kali, kemudian dia sehari semalam itu dia sampai 5 kali mandi di kali itu, bersih gak seorang? Oh bersih, kata para sahabat. Nah begitulah perumpamaan salat. Kalau kita mengerjakan salat 5 waktu, ya tentunya dengan wudu yang benar, dengan kita pergi ke masjid, kita salat berjamaah di situ, kita akan mengalami proses pembersihan gitu, terus menerus. Makanya orang yang sudah sampai ke tingkat menganggap kegiatan 5 waktu salat itu hal biasa dikerjakan 5 waktu di masjid, ya kan? Artinya dia sudah enggak menganggap itu beban lagi gitu ya. Itu akan menjadi sebuah seorang yang gandrung dengan masjid gitu. Masjid itu menjadi tempat di mana hati dia mudah tertambat. Dia pergi ke luar negeri sekalipun nomor satu yang dia cari masjid. Gitu. Dia pergi ke kota lain nomor satu yang dia cari masjid. Kan dia harus tentram dengan tempat berlabuh dia mengutarakan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Maka orang seperti ini pasti jiwanya akan menjadi orang yang bersih. Dia akan cenderung kepada pilihan yang disebutkan dalam surat Al-Lail itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia akan pilih yang pertama tentunya, qad aflaha man zakkaha. Makanya alangkah baiknya kalau kita membaca hadis-hadis Nabi tentang wudu, tentang sholat, ya kan, ini luar biasa, Pak. Coba salah satu saya gambarkan ya, manfaat dari kita berwudu. Itu dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap selesai berwudu beliau mesti membaca kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat mendengar ini langsung bertanya, ya Umar, aku perhatikan engkau setiap habis wudhu mesti baca ini. Kenapa? Kemudian kata Umar, karena aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang habis berwudhu membaca ini, maka dia diizinkan Allah masuk ke dalam syurga dari 88 pintunya. Subhanallah. Ya, makanya Umar bin Khattab gak pernah nawar. Gitu. Nah kalau kita mengerjakan seperti itu kan, subhanallah. Atau kalau kita tahu manfaat wudhu, misalnya bahwa wudhu itu akan menyebabkan kita terus didampingi malaikat terus, pantas kalau ada orang yang kerjanya miara wudhu. Karena dia sadar dunia kita zaman sekarang punya fitnah kayak gini kan, kita perlu malaikat dong mendampingi kita. Gitu. Kadang-kadang udah didampingi malaikat aja kita gak sadar. Gitu. Apalagi gak didampingi malaikat rahmat. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, hubungannya sangat erat antara hikmah Isra Mi'raj, yaitu kewajiban sholat 5 waktu dan pembersihan jiwa serta ketakwaan. Ya, apalagi ketakwaan. Ketakwaan itu kan definisinya para ulama mengatakan takwa itu adalah imtithalu amamir awamirillah ibtira'an mardatihi wa jannatihi wajtinabu nawahihi khaufan an sukhtihi wa narihi. Itu definisi takwa dari para ulama. Takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah karena mengharapkan ridho dan syurganya, dan menjauhi larangan-larangannya karena khawatir atau takut akan siksanya dan murkanya, neraka. Nah orang yang menegakkan sholat dengan baik dan benar, dengan disiplin, ya kan, itu akan menjadi orang yang bertakwa dengan sendirinya. Kenapa? Karena semua aktivitas sholat itu sendiri, ucapan-ucapan dalam sholat itu sendiri, kebiasaan berinteraksi dengan sesama jamaah, sehingga ukhuwah kita terpelihara, itu semua adalah bagian dari mengokohkan ketakwaan kita. Jelas itu. sangat sangat penting. Nah, jadi hubungannya dengan tema seperti itu. Terus bagaimana sholat-sholat yang bisa menghasilkan innallaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat pasti mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, untuk perkara ini saya anjurkan Anda coba cari buku judulnya Tazkiyatul Anfus atau Tazkiyatun Nafas, pensucian jiwa, karya penulis bernama Said Hawa. Said Hawa ini menulis buku pensucian jiwa atau penyucian jiwa, Tazkiyatun Nafas. Buku ini diantaranya diterbitkan oleh penerbit Robdani Press. Tetapi setahu saya ada penerbit lain juga yang menerbitkan, saya lupa nama penerbitnya. Apa? Gemayan Seni Press juga menerbitkan? Saya nggak tahu Gemayan Seni Press menerbitkan atau tidak. Yang pasti Robdani Press menerbitkan. Ya. Nah, buku ini ada bab khusus, pasal khusus tentang sholat. Dan dalam uraiannya, Said Hawa itu dengan bagus sekali menguraikan ada 6 perkara yang kalau kita penuhi, maka sholat kita insya Allah akan berkualitas. Di antaranya beliau menekankan soal faham. Faham itu maksudnya faham apa yang kita baca. Ya kan? Terus, hudur. Hudur itu artinya kehadiran hati. Hati kita harus hadir ketika kita sedang sholat. Terus, ada lagi yang namanya hudur, kemudian khudu. Khudu itu artinya tunduk. Ada perasaan tunduk ketika kita sedang sholat. Kita membayangkan kita sedang berhadapan dengan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Maka kita harus dalam sikap-sikap yang tunduk gitu. Makanya orang yang mengerti dia sedang berhadapan dengan Allah ketika sholat, walaupun gatal ya kan, dia kalaupun harus garuk juga gitu, karena gak tahan gitu kan, garuknya juga malu-malu kucing gitu ya kan? Karena sadar bahwa dia sedang dilihat oleh Allah Ta'ala. Terus haibah. Haibah itu artinya punya perasaan. Jadi kalau kita, tadi kan Bapak nanya kan, boleh gak mengagumi pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh gitu kan? Ya, secara akidah itu ada sedikit masalah, tetapi secara realita, ya kan, memang ada orang-orang tertentu yang kita kalau berhadapan dengan dia, kita lihat ini orang ada haibahnya. Haibah itu artinya wibawa, gitu. Nah, jadi kalau orang sedang sholat, dia harus menumbuhkan dalam diri dia itu haibah, perasaan bahwa dia sedang berhadapan dengan yang maha tinggi, yang maha agung, gitu, yang istilahnya, ya gimana sih kalau misalnya kita di tengah masyarakat, melihat ada orang berwibawa, gitu kan, lewat, ya kan, tadinya rame ruangan, tiba-tiba diem, gitu. Ya kan, itu efek dari kehadiran orang yang punya haibah. Nah, jadi ada 6 perkara itu disebutkan oleh Said Hawa. Saya anjurkan Anda baca buku itu. Dari situ Anda bisa lihat dan Anda jadikan itu sebagai alat ukur apakah sholat kita selama ini sudah mendekati ya, apa namanya, kualitas yang baik atau tidak. Terus pertanyaan soal penetapan rakaat. Penetapan rakaat ini setahu saya ini langsung Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam waktu menetapkan jumlah rakaat itu sekaligus waktu menetapkan waktu-waktu, batas-batas waktu, subuh itu dari sini sampai sini, ya kan, zuhur dari sini sampai sini, gitu, asar dari sini. Jadi hadis itu panjang, di mana Jibril alaihissalam itu dikatakan pada suatu hari datang pada awalnya subuh, gitu. Terus Jibril memimpin Nabi Muhammad SAW untuk sholat subuh, gitu. Nah, jadi Nabi tahu, oh, 2 rakaat subuh, gitu. Terus keesokan harinya Jibril datang pada waktu subuh yang paling akhir, ujung akhirnya, gitu. Mimpin 2 rakaat. Begitu juga dengan asar, ya kan? Waktu awalnya, waktu akhirnya, zuhur juga demikian, terus maghrib juga. Ya kan? Jadi itu penetapannya Nabi Muhammad SAW dapatkan langsung lewat daurah pelatihan dari Jibril alaihissalam. Gitu, ya. Murabbinya Jibril alaihissalam. Terus gerakan-gerakan anti perayaan-perayaan. Ya, jadi pertama memang kita harus bahas dulu nih perayaan-perayaan bagaimana statusnya dari pandangan Islam. Ya kan? Dan memang kita punya kaedah. Kaedah kita sederhana saja, ya kan, bahwa apa-apa yang memang dicontohkan Nabi SAW hendaknya kita ikuti. Dan apa-apa yang tidak dicontohkan hendaknya kita waspadai. Waspadai, bukan serta-merta meninggalkan, ya kan, kita harus waspadai. Gitu. Jangan sampai kita mengerjakan hal-hal yang Nabi enggak contohkan tapi sesungguhnya banyak mudaratnya. Gitu. Nah, perayaan-perayaan ini sebenarnya kalau kita lihat, ya kan, ada manfaatnya tetapi juga tidak sedikit mudaratnya. Gitu. Nah, di antara manfaatnya apa? Tausiah. Kalau ada tausiah di dalam perayaan-perayaan itu jelas ada manfaatnya tausiah itu. Apalagi kalau yang menyampaikan tausiah memang orang yang benar. Sehingga apa yang dia nasihati itu kebaikan yang bisa menyadarkan orang dari perbuatan yang keliru, perbuatan yang menyimpang, ya kan? Mengangkat takwa, meningkatkan keimanan, ya kan, menggairahkan amal soleh, amal ibadah, ya kan? Ya khair itu, enggak ada masalah. Tetapi yang kita kadang-kala suka sedihkan dan prihatinkan adalah dalam perayaan-perayaan seringkali ada perkara-perkara mudarat yang terjadi. Apa itu mudaratnya? Misalnya penghambur-hamburan uang. gitu, penghambur-hamburan makanan gitu, ya kan? Kemudian memberikan sesuatu kepada seseorang yang berlebih-lebihan, yang nggak perlu-perlunya gitu, kan? Atau bahkan maaf ya, bakar petasan, gitu, yang kayak gitu-gitu kan, apa perlunya? Gitu. Ya, itu tidak dicontohkan Nabi dan itu sifatnya menghambur-hamburkan harta kita, uang kita, waktu kita, gitu. Nah, tetapi memang yang paling krusial dari pembahasan tentang masalah perayaan-perayaan ini adalah bid'ahkah dia atau tidak. Nah, kalau dia bid'ah, sudah barang tentu hadisnya sangat jelas, ya kan? Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Semua yang bid'ah, ya kan? Itu sifatnya akan mengarahkan orang kepada kesesatan, dan semua kesesatan akan mengantarkan seseorang sampai ke pintu api neraka. Nah, itu. Makanya kita tidak bisa secara hitam putih mengatakan perayaan yang kayak mana. Kita harus dipelajari dulu gitu, perayaan yang kayak mana yang sudah mengandung bid'ah, dan perayaan mana yang sebenarnya masih bisa dikategorikan sebagai kegiatan biasa-biasa saja, tausiah biasa saja. Gitu. Kalau tausiah kan nggak ada ruginya, umat Islam mendengarkan tausiah nggak ada ruginya. Gitu. Tetapi yang seringkali jadi masalah adalah yang mengikut, ya kan, yang jadi aksesoris, yang jadi penghias dari perayaan-perayaan itu yang sebenarnya masih harus kita pertanyakan, perlu apa enggak sih? Gitu, kita piara-piara yang begitu. Gitu, ya kan? Karena boro-boro kita mengadakan acara-acara yang sifatnya gebiah-uyah begitu, ya kan, gemerlapan seperti itu, sedangkan ya umat ini masih perlu banyak. Kita masih perlu banyak untuk biaya beasiswa anak-anak kita, ya kan, yang duafa, yang fukara, ya kan? Kita harus jujur gitu melihat masalah ini. Jangan kita sudah belum apa-apa berlindung di balik semangat kekelompokan kita. Wah, saya kelompok memang, wah, kelompok aliran saya begini. Jangan begitu. Ya kan? Kita menilai semua masalah harus secara objektif. Bagaimana Quran, bagaimana Sunnah. Gitu. Jangan hanya dengan perasaan kita. Ya kan? Undang-undang kelompok kita selama ini pro Maulid, gitu kan? Kita harus Maulid, gitu kan? Kalau kau nggak Maulid, tuh kan, oh, di luar Islam. Jangan begitu. Ya kan? Atau menambang kelompok kita anti Maulid, ya kan? Harus anti Maulid. Kalau Maulid, ya kan, sudah di luar Islam. Gitu. Ini semua harus dinilai dengan objektif. Kemudian pintu surga tadi sudah saya singgung, sebenarnya pintu surga ada 8, Pak. Dan di antara nama-namanya yang sudah kita kenal ada Babur Royan. Babur Royan itu VIP buat mereka yang kategorinya as-sha'imin was-sha'imat. Ya, orang-orang yang puasa kelak nanti akan diizinkan Allah Taala memasuki pintu surga yang namanya Ar-Royan. Gitu. Dan dipanggil nanti mereka khusus as-sha'imin was-sha'imat, sini datang gini, masuk gitu kan. Setelah semuanya masuk ditutup. Nah, orang-orang yang lain pada pengen masuk enggak bisa gitu. Yang kenapa? Yang nggak punya tiketnya, apa itu puasa? Makanya tolong jangan sia-siakan, ya, kesempatan berpuasa, kita berpuasa. Sebentar lagi kita masuk Ramadan ya. Ramadan ini, alhamdulillah, bulan di mana kita latihan lagi untuk menjadi orang-orang yang ingat akhirat. Nah, itu diantara babur royan. Ya, ada babus sadaqah, ya kan? Ada babul jihad, ya kan? Pintu tuh banyak. Itu ada 8 disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat-sahabat utama kelak nanti itu mereka berhak masuk ke 8 pintu itu. Subhanallah. Di antara mereka mubasyirin bil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, JTL, jannah tembak langsung, ya kan? Mereka berhak memasukinya dari pintu manapun yang mereka inginkan. Dan kita juga bisa dapat itu, Pak. Asal kita memenuhi syarat-syarat untuk mengarah menjadi seperti para sahabat. Dan jangan khawatir. Suatu ketika Nabi SAW pernah mengatakan, aku sangat rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Nabi begitu. Ikhwani, katanya gitu, saudara-saudaraku. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara engkau? Kata Nabi, oh enggak, kalian ashabi, sahabat-sahabatku. Siapa yang kau maksud dengan saudara-saudaramu? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang bakal datang nanti di belakang hari, katanya gitu. Sudah dekat hari kiamat. Mereka itu bila mengerjakan suatu perbuatan, maka nilai amal mereka sama dengan nilai amal 50 orang. Subhanallah. Sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, maksudnya 50 orang di zaman mereka atau 50 orang kami? 50 orang kalian. Subhanallah. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan, mereka lah orang-orang yang pada saat orang lain, ya kan, sudah meninggalkan sunnah Nabi SAW, mereka tetap menjaga sunnah Nabi pada saat banyak manusia yang sudah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisa juga dapat privilege ya, keistimewaan seperti para sahabat masuk dari 8 pintu, tapi syaratnya kita perlu mengusahakan diri kita punya kualifikasi yang ya rada-rada mengarahlah seperti para sahabat. Dan itu bisa, sampai bahkan bisa mendapatkan 50 kali para sahabat, insya Allah. Ya. Mau Bapak Ibu? Mau ya. Salat 5 waktu di masjid, ya kan? Ibu-ibu, pokja, suaminya, anak lakinya gitu kan, ke masjid. Nah, terus ini masjid berdekatan, berisik satu sama lain gitu, ya kan? Ya memang ini problem kita. Di negeri ini terus terang kita kaum muslimin satu sama lain belum mengerti etika menghormati satu sama lain. Gitu. Sejujurnya saja, Pak. Gitu kan? Sehingga masjid itu udah mirip kayak partai politik gitu. Ya kan berebut kampanye gitu. Oh, datang ke masjid kita gitu kan biar impact-nya gede. Gitu. Ya kan? Sama persis kayak partai politik. Gitu. Ya kan? Oh, pilih ini gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Duit. Gitu ujungnya, ya kan? Menegakkan UUD secara murni dan konsekuen, ujung-ujungnya duit. Ya kan? Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, seharusnya memang para pengurus masjid ini menjadi orang-orang terdepan yang membenahi urusan ini. Gitu. Dan kita sebagai jamaah, ya kan, ingatkan kepada pengurus masjid supaya masjid antar satu daerah dengan daerah lain itu saling menghormati. Sehingga kalau mau berlomba, berlomba apa? Azan boleh, ya kan? Kalau azan mah memang panggilan, panggilan harus kedengeran, harus kenceng. Gitu. Termasuk komat ya. Saya kadang-kadang suka kesel juga ada masjid-masjid tertentu azannya kencang, begitu komat enggak kedengeran. Gitu. Komat juga harus terdengar. Gitu. Karena komat itu panggilan untuk orang ngumpul sholat. Sebab boleh jadi ada orang-orang tertentu yang mereka begitu selesai azan belum tentu bisa langsung ke masjid kan? Mungkin ada urusan ini urusan itu yang masih tertinggal gitu. Nah, tapi kalau mereka bisa mendengar komatnya, mereka kan masih bisa punya peluang untuk bisa mengejar jangan sampai masbuk. Apalagi sampai ketinggalan sama sekali. Tapi kalau komatnya enggak terdengar bagaimana? Nah, ini repotnya di negeri kita, musala-musala dan masjid-masjid bukan saja berlomba dalam azan dan qomat. Tapi dalam wirid juga kencang banget gitu ya kan. Tilawah juga kencang banget gitu ya. Padahal ini urusan-urusan yang sunnah sifatnya. Yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Yang wajib apa? Yang wajib wajib menjaga ketentraman lingkungan. Yang wajib adalah menjaga harmonisasi hubungan satu muslim dengan muslim lainnya. Ukhuwah itu wajib. Gitu. Nah, sekarang bagaimana ukhuwah akan terpelihara kalau dari masjid terdengar suara yang walaupun itu wirid, ya kan? Tetapi sesungguhnya mengganggu ketentraman lingkungan kita. Siapa tahu ada mahasiswa yang pas musim ujian, siapa tahu ada pelajar yang sedang musim ujian, ya kan? Ini harus dihormati mereka. Adapun kalau azan terdengar emang sudah sepantasnya. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi itu kalau sudah bercengkrama dengan aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu seperti enggak ingat orang lain. Nabi kalau sudah bercengkrama dengan istrinya, ya kan, Nabi itu subhanallah romantisnya luar biasa. Tapi begitu azan berkumandang, maka Nabi Muhammad SAW seolah-olah bertingkah laku seperti aku enggak ada di situ. Gitu. Artinya apa? Nabi tinggalkan istrinya gitu, langsung untuk menegakkan salat. Gitu. Nah, makanya kalau wirid kedengeran enggak prinsip. Ya kan, tilawah Al-Qur'an kedengeran enggak prinsip. Tapi kalau azan enggak kedengeran, ini prinsip. Gitulah. Makanya hendaknya masjid-masjid itu menghormati lingkungan, menghormati sesama masjid lainnya, musala lainnya, kan gitu. Nah, ini nasihat ini terutama untuk siapa? Pengurus masjid. Gitu. Kita sebagai pengurus masjid ini harus memang informatif kepada masyarakat dalam konteks yang prinsip-prinsip, yaitu ibadah, lima waktu sholat, ya kan? Itu penting. Gitu. Atau mungkin kita hanya beberapa menit sebelum azan kita perdengarkan tilawah gitu ya. Itu boleh gitu. Karena apa? Karena ini semacam supaya terbiasa masyarakat, oh bentar ini mau azan nih, kan gitu. Jadi ngerti gitu. Ya, bisa menyesuaikan diri, menyiapkan wudhunya, ya, pakaiannya dan sebagainya. Gitu, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa ditinggalkan. Ya kan? Nah, tapi kalau sampai kemudian lingkungan merasa tidak tentram karena masjid ini menyuarakan hal-hal yang walaupun itu adalah wirid, walaupun itu adalah tilawah, tapi itu mengganggu, ya kan? Nah, sudah barang tentu, ya kan? Harus introspeksi, harus ada pembenahan. Gitu. Ya. Jadi ini prinsipnya adalah jangan sampai yang sunnah yang sekedar afdoliyat mengalahkan yang wajib. Yang wajib itu menjaga ketentraman ya ukhuwah. Dan tadi penanya mengatakan bagaimana lagi dengan orang di luar Islam kan gitu. Orang di luar Islam jelas terganggu ya, dengan kita menjadikan masjid kayak ajang kampanye partai politik gitu. Teriak-teriak segala macam gitu. Ya kan? Nah, di samping memang dalam Al-Qur'an ada juga ayat yang menyebutkan hendaknya kita tadarruan ya dengan suara rendah ketika memanggil Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan saya termasuk orang yang kalau misalnya ceramah di masjid, ya kan, di malam hari gitu kan, saya peringatkan pengurus masjid supaya loudspeaker jangan keluar. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia keluar berarti orang di sekitar kita akan dengar kan, tapi dia nggak hadir di majelis taklim. Orang kalau nggak hadir di majelis taklim tapi dia bisa mendengar isi taklimnya, ya kalau hatinya lagi bersih, kalau hatinya lagi rusak, ya kan? Sambil dia kerja, sambil dia baca koran, sambil dia makan kali di rumah gitu ngomel-ngomel gitu, ah ustaz ngomong apa dengan gitu. Karena dia nggak niat. Dia nggak niat, orang kalau datang ke masjid mendengarkan taklim tuh niat gitu. Orang kalau niat hatinya akan disesuaikan dengan apa yang dibicarakan. Tapi kalau orang nggak niat ada di rumah terus terdengar suara gitu kan, orang ceramah kan, jangan-jangan menangkap dia ngomel aja gitu kan, wah gua nggak setuju mah gitu, aku nggak setuju gitu kan. Belum lagi kemudian kedengarannya sepotong-sepotong, salah paham. Makanya sebaiknya pengajian itu suara ke dalam aja gitu, yang penting kan yang di dalam yang dengar kan, tidak perlu sampai ke luar. Itu pendapat saya. Kemudian mengagumi pahlawan-pahlawan, ya. Kalau soal bicara kagum, ya kan, kata kagum ini kalau dalam bahasa Arab itu takjub, ya kan, takjub, ya kan. Takjub itu kita memang sebaiknya difokuskan hanya kepada Allah Taala. Gitu. Kalaupun selain Allah ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sebab mengagumi ini bahayanya adalah kemudian kita kadangkala seolah-olah memandang yang kita kagumi itu sebagai pihak yang patut diikuti. Gitu. Problem mengagumi ini begitu, ya kan. Makanya diantara penyakit kaum remaja sekarang adalah munculnya fenomena selebritis, munculnya fenomena ini idol, itu idol lah, macam-macam idol kan sekarang muncul kan gitu. Ini sebenarnya penyakit, nggak benar ini. Kita harus waspada, karena kalau ini dibiarkan, ya kan, lama-kelamaan kita dalam hati akan muncul rasa kagum kepada pihak-pihak yang nggak patut dikagumi. Bagi seorang muslim, pihak yang sangat patut dia kagumi hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kepada yang lainnya kita bersikap berlaku ya biasa-biasa saja gitu. Bahkan pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun biar bagaimanapun tidak boleh sampai ke tingkat tanpa sadar kita menempatkan beliau, maaf ya, seperti Tuhan, enggak boleh. Makanya kita umat Islam kalau negur orang Nasrani itu mudah gitu, karena apa? Kita tinggal bilang aja, kalian bagaimana sih Isa alaihissalam itu nabi gitu, kenapa kalian jadikan Tuhan gitu. Kita betapapun kagumnya kepada Nabi Muhammad SAW, kita tetap sadar dia hamba Allah gitu, dan Nabi kita selalu mengingatkan dirinya adalah Abdullah wa Rasulullah, abdihi wa rasulihi, ya kan, beliau hamba Allah dan utusan Allah gitu. Maka hendaknya diperlakukan biasa-biasa saja. Sampai pernah dalam satu riwayat dikatakan Nabi SAW masuk ke masjid, para sahabat sedang duduk-duduk, ada yang sedang tidur-tiduran. Begitu melihat Nabi datang, langsung pada berdiri, nyambut. Mereka sangka dengan tindakan seperti itu, Nabi akan senang. Tiba-tiba Nabi wajahnya malah berubah menjadi merah. Pertanda apa? Menahan marah. Terus Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan kepada diriku? Apa kalian ingin memperlakukan aku sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani memperlakukan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka? Demi Allah, aku ini manusia biasa. Duduklah kalian. Subhanallah. Itu Nabi kita. Ya, Nabi kita itu ingin sekali kita menjadi masyarakat yang betul-betul seperti kata Nabi sendiri. Nabi pernah bilang, kalian ini kamushtun, kata Nabi. Kalian umat Islam seperti sisir. Anda pernah lihat nggak sisir? Anak sisirnya panjang pendeknya beda-beda. Pernah lihat nggak? Hah? Kalau Anda pernah lihat, mau pakai nggak? Nggak mau pakai kan? Kenapa sakit kan? Sisir itu pantasnya ya panjang pendeknya sama kan? Nah begitulah masyarakat Islam, kata Nabi. Masyarakat Islam itu masyarakat yang sama tinggi sama sama rendah gitu. Jangan ada saling mengagumi satu sama sama lain. Waspadai gitu. Apalagi kalau yang dikagumi orang kafir gitu ya kan. Betapapun ya katakanlah Hitler membantai orang Yahudi ya, tetapi tetap aja Hitler ya Hitler gitu. Napoleon ya Napoleon gitu ya kan. Hendaknya kita jangan mengobral rasa kagum kita, ya kan, kecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Dan itu berlaku untuk yang di bawah-bawahnya, ya kan? Kepada para sahabat juga kita biasa-biasa saja sama para sahabat, tapi jangan sampai juga mencaci maki sahabat, karena ada aliran yang apa, mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat, wah ini udah gak karuan nih gitu, ya kan. Kita memperlakukan para sahabat semua sama, radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah ridha kepada semuanya tanpa kecuali satupun. Nah, para sahabat kita perlakukan begitu. Ya ini bawa para sahabat juga, ulama, ya kan, kiai, gitu kan, jangan perlakukan biasa-biasa aja mereka. Jangan overacting gitu sama menang-menang kiai, gitu kan, cium tangan bolak-balik depan belakang, gitu. Ya kan, mereka manusia biasa, gitu. Jangan-jangan kiai itu diantara kepusingan mereka adalah setiap bulan harus punya stok sabun yang cukup, cuci tangan, gitu. Karena nggak tahu berapa banyak orang yang berapa kuman yang sudah mencium dia, ya kan. Kasihan juga kan kalau dipikir-pikir, gitu. Ya kan, harus direnungkan ini. Nah jadi mengagumi manusia itu ya pada dasarnya harus diwaspadai ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan terakhir soal imam yang adil gitu. Sambil mengutip hadis tentang 7 golongan yang Allah akan beri naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Taala, dan salah satunya imamun adilun, imam yang adil. Nah, memang imam yang adil itu dari kata adil dalam bahasa Arab artinya wad'u syai' fi makanih. Orang yang dikatakan adil adalah orang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu orang yang adil. Jadi kalau kita punya buku 10 biji, ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Bagaimana kita dikatakan adil kalau seandainya kita susun buku itu yang gede di bawah, yang sedang di tengah, ya kan? Yang kecil di atas, ya kan? Tapi kalau kita nyusunnya yang kecil di bawah, yang sedang di atas, kemudian yang gede paling atas, itu namanya apa? Zalim. Kita zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, imamun adilun adalah imam yang selalu menempatkan semua pada tempatnya. Dan dikatakan pemimpin adil itu kalau dia tahu bahwa tugas pokok dia apa di tengah masyarakat ini, di hadapan masyarakat ini. Tugas pokok dia adalah membimbing masyarakat ini untuk senantiasa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu tugas pemimpin yang paling utama. Ya, pemimpin dikatakan adil kalau pemimpin itu memerintahkan masyarakatnya untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah masyarakatnya untuk meninggalkan yang mungkar. Gitu. Nah, berarti bab sholat ini kalau dia pemimpin yang adil, ya kan, dia akan menjadikan ini sebagai sebuah bab yang dia punya kepedulian secara serius. Gitu. Punya nggak kita pemimpin model gini di negeri kita? Punya. Kalau punya, tolong kasih tahu. Gitu. Nah, jadi kita perlu punya pemimpin kayak gitu, ya kan? Pemimpin yang peduli dengan sholat, dan tentunya dia bukan peduli untuk masyarakatnya saja kan, tapi dirinya sendiri sudah mencontohkan, ya kan, lima waktunya di masjid. Ya, kalau seandainya pemimpin kita peduli dengan sholat, karena sholat itu yang paling pokok, paling pertama yang akan diperiksa Allah Taala, maka insya Allah pemimpin itu juga nanti akan memperlakukan urusan-urusan lain sesuai dengan kepentingannya. Contoh ya, kalau pemimpin itu betul-betul adil, ya kan, dia tidak mungkin membiarkan kasus Ahmadiyah seperti sekarang, nggak mungkin. Gitu. Kenapa? Karena SKB kemarin menyebabkan orang Ahmadiyah nggak merasa dirinya kafir, ya kan? Coba lihat SKB kemarin, nggak ada kan bilang bahwa Ahmadiyah di luar Islam, kan nggak ada kan? Gitu. Akibatnya orang Ahmadiyah sampai sekarang tidak merasa dirinya di luar Islam, aman-aman aja di dalam Ahmadiyahnya. Padahal jelas-jelas orang kalau meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, siapapun dia, maka dia dianggap kafir. Kenapa? Karena menolak satu ayat Al-Quran. Ayat itu jelas-jelas mengatakan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kalau Allah sudah bilang Nabi Muhammad itu penutup para nabi, jangan lagi ada di antara kita yang berani-berani mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ahmadiyah punya keyakinan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Mereka kafir di luar Islam. Tapi SKB-nya nggak bilang begitu, gitu loh. SKB-nya cuma bilang hendaknya orang Ahmadiyah jangan nyebar-nyebarin ajaran Ahmadiyah, kan gitu. Tapi nggak dibilang di luar Islam. Gitu. Jadi sebenarnya raja tega ini, ya kan? Pemimpin di negeri ini raja tega gitu sama orang Ahmadiyah. Kapan tobatnya Ahmadiyah? Kalau nggak disadarkan bahwa mereka salah, kan gitu. Sama kayak kita kalau datang bulan Desember tanggal 25 punya tetangga orang Nasrani, malah kita bilang selamat, gitu kan? Sebenarnya tindakan kita bilang selamat itu tindakan yang zalim. Kenapa? Karena Anda sama juga bilang sama dia, selamat ya lo bakal masuk neraka. Iya kan? Justru hari itu Anda mestinya punya kesempatan menyampaikan sama dia, aslim taslam. Wahai saudaraku, masuk Islam lah, Anda bakal selamat dunia akhirat. Di Islam tuh gak ada ceritanya nganggap Tuhan tuh tiga, kayak Tuhan punya anak, kayak lam yalid walam yulad dari kecil gitu. Apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah gak bisa disesuaikan dengan apapun. Makanya saya bilang, urusan mengucapkan selamat Natal pada bulan Desember itu bukan urusan yang sulit memahaminya. Cukup kita memahami bahwa Islam mengajarkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Mereka setiap tanggal 25 Desember merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Gitu. Berarti kalau mereka kita ucapkan selamat, sama aja kita bilang, selamat ya, lo bakal masuk neraka lo. Gitu. Ya kan? Tega kita mengharapkan mereka masuk neraka. Enggak kan? Yang lebih benar kita lakukan apa? Ajak mereka masuk Islam. Gitu. Ah, ini mumpung tanggal 25 Desember, saya sampaikan pada Anda nasihat yang terbaik. Aslim taslam. Saudaraku masuk Islam lah Anda. Ya kan? Anda awal selamat dunia dan akhirat. Tinggalkanlah pemahaman seolah-olah Tuhan punya anak. Gitu kan? Itu keliru. Gitu. Dia terima, alhamdulillah dia nggak terima, yang penting sudah kita sampaikan. Ya kan? Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan. Urusan hidayah, urusan Allah Ta'ala. Tapi jangan dengan alasan mereka belum dapat hidayah juga, kita nggak mau menyampaikan juga. Jangan begitu. Ya kan? Kewajiban kita menyampaikan. Jelas Pak ya? Jadi memang betul, kita mengharapkan ada pemimpin yang adil yang bisa memberi sanksi kepada orang-orang yang tidak sholat, ya kan? Dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari pengadilan sesuai dengan ruang lingkup yang dia dia pimpin, ya kan? Anda sebagai kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban kalau di antara anak Anda ada yang nggak sholat, gitu. Makanya pastikan anak-anak Anda sholat lima waktu, istri Anda sholat lima waktu, dan itu semua menuntut apa? Keteladanan dulu, contoh dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hari ini sekalian berhubung waktu, sebentar lagi kita ya, sholat dulu. Tapi sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita akhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh Ustaz langsung. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan program kita pagi siang hari ini. Dan bila ada kebenaran di dalam apa yang kami sampaikan, mohon diterima dan ditaati sebagai kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Namun bila ada kekeliruan yang kami sampaikan, mohon ditinggalkan, jangan diikuti, ya, dan mohonkan ampunan Allah atas saya supaya Allah meluruskan saya dari kekeliruan saya. Sebagai penutup, marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan menutup sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yaitu membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya diinformasikan kembali bahwa nanti pada sholat zuhur akan diadakan kajian buku The Secret of Muslim yang dikarang oleh Heri Nudi, ya, dan sebagai pembicara insyaallah Ustaz Herman Tohari. Begitu, kepada hari sekalian dipersilakan untuk hadir. Dan terakhir kami selaku panitia mohon maaf atas segala kurangan. Bila lebih dari taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.